بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه تعالى: وأضر ما عليه الإهمال، dan perkara yang paling memadaratkan atas seorang hamba adalah sikap meremehkan. Wa tarkul muhasabah wal istirsal, tidak melakukan muhasabah dan membiarkan begitu saja. Wa tashilul umur wa tamshiyatuha, menganggap gampang perkara-perkara yang ada dan membiarkan berjalan begitu saja. Fa inna hada ya'ulu bihi ilal halak, maka sungguh yang demikian ini akan menggiring seorang hamba kepada kebinasaan. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur, dan ini keadaan dari orang-orang yang terperdaya. Yughmidu 'ainaihi 'anil awaqib, bagaimana dia itu memejamkan kedua matanya, tidak mau melihat akibat-akibat yang ada. Wa yumashshil hal, membiarkan keadaan berjalan begitu saja. Wa yat takilu 'alal afwi, dan bersandar atas ampunan Allah tabaraka wa taala. Fayuhmilu muhasabatu nafsihi wan nadhar fil aqibah, maka dia pun akan meremehkan, tidak melakukan muhasabah, dan dia tidak akan melihat akibat-akibat yang ada. Fa'idha fa'ala dhalik sahala 'alaihi muwaqa'atu dhunub, dan apabila seorang hamba melakukan yang demikian ini, akan sangat mudah bagi dia untuk terjatuh pada dosa. Wa asra 'alaiha fitamuha, dan akan terasa sulit untuk menyapihnya, untuk meninggalkan dosa itu. Walau hadarahu rusduhu la'alima anal hamiyah ashal minal fitam wa tarkil ma'luf wal mu'tad, dan seorang hamba seandainya dia itu mendapatkan bimbingannya, sungguh dia akan tahu bahwasanya menjaga sejak awal itu lebih mudah dibandingkan menyapih, melepas, dan meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, apa yang dirinya telah terikat padanya. Qala Ibn Abi Dunya, berkata Ibn Abi Dunya, haddatsani rajulun min Quraisy dzukira annahu min waladi Talhah ibni Ubaidillah, telah bercerita kepadaku seseorang dari kalangan Quraisy, disebutkan bahwa beliau ini termasuk anak keturunan Talhah ibni Ubaidillah. Qal, beliau berkata, kana Taubah ibnu Simmah birikah. Taubah ibn Simmah Beliau dalam keadaan sudah berusia lanjut. Wa kana muhasiban li nafsih. Dan beliau ada seseorang yang selalu melakukan muhasabah. Fahasiba yauman, maka suatu hari beliau lakukan muhasabah itu. Fa'idha huwa ibnu sittina sana. Dan di saat itu beliau berusia 60 tahun. Fahasiba ayyamaha. Beliau pun menghitung hari-harinya. Fa'idha hiya ahad wa isruna alf yauman wa khamsami'ah yaum. Maka beliau dapati tip hari-hari yang ada yang telah beliau lalui adalah 21.000 tip 500. Fasaraha wa qal, maka beliau pun berkata, ya wailata alqi rabbi bi ahadin wa ishrina alf damban. Sungguh celaka diriku, aku akan bertemu dengan Rabbku dengan 21.000 dosa. Kaifa wa fi kulli yawmin alaf min ad-dhunub. Lalu bagaimana? Sementara dalam setiap harinya terdapat ribuan dosa. Tsumma kharaja mughsiyan alaih. Kemudian beliau pun keluar dan beliau pun pingsan. Fa'idha huwa mayyit. Maka beliau pun meninggal. Fassami'u qailan yakul. Maka mereka mendengar ada seseorang yang berkata, ya laka ruqdatu ilal firdausil a'la. Bagi dirimu demikian cepat menuju al-firdausul a'la. Wa juma'u dhalik. Dan kesimpulan dari semuanya ini, ayyuha sibanafsahu awalan alal fara'id. Yaitu bagaimana tiap-tiap hamba, tiap-tiap kita melakukan muhasabah. Yang pertama terkait dengan kewajiban-kewajiban. Fa in tadhkuru fiha naqsan tudarikuhu. Kalau ingat di sana ada kekurangan, maka berusahalah untuk menambalnya. Imma biqada au islah. Mungkin bisa dilakukan dengan mengqada ataupun memperbaiki. Tsumma yuhasibaha 'alal manahi. Kemudian lakukan muhasabah atas larangan-larangan. Fa in 'arafa annahu irtakaba minha syai'an tudarikuhu bit-taubah wal istighfar wal hasanatil mahiyah. Maka ketika dia ketahui dirinya melakukan sesuatu dari larangan-larangan itu, maka dia perbaiki dengan bertaubat, dengan beristighfar, dan dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Tsumma yuhasiba nafsahu 'alal ghiflah. Kemudian melakukan muhasabah atas kelalaian-kelalaian yang ada. Fa in kana qad ghafala amma khuliqa lah. Maka ketika seorang hamba lalai tentang tujuan dicipta menciptakan dirinya. Tudariku bidzikr wal iqbal ala Allah taala. Maka perbaiki itu dengan mengingat dan menghadapkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Tsumma yuhasibaha bima takallam bihi au mashat ilaihi rijlahu au batashat yadahu au samiat adnahu udhunahu. Kemudian mulai menghitung-hitung diri terkait dengan apa yang dia ucapkan, terkait dengan kemana kakinya itu berjalan, apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, apa yang telah didengar oleh kedua telinganya. Madza aradat bihada walima tab fa'alathu. Apa yang dia inginkan dengan ini semua? Kenapa dia melakukan ini semua? Wa ala ay wajhin fa'alathu. Dan dari sisi mana dia itu melakukannya? Wa ya'lam annahu labud ayung sarlikuli harakah wa kalimah minhu daywanan. Dan dia pun semestinya tahu. Dan dia pun semestinya meyakini bahwa saya pasti akan dipaparkan bagi tiap-tiap gerakan, bagi tiap-tiap ucapan, dua catatan. Daywan lima fa'altahu wa kaifa fa'altahu. Catatan tentang untuk apa engkau melakukan dan bagaimana engkau melakukan. Fal awal su'al anil ikhlas. Maka yang pertama adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Wa tsani su'al anil mutaba'ah. Adapun yang kedua ada pertanyaan tentang al mutaba'ah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, sungguh akan kami tanyai mereka semua tentang apa yang mereka amalkan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6 dan 7, falanas'alanna alladina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Dan sungguh akan kami tanyai orang-orang yang telah diutus rasul kepada mereka, dan sungguh akan kami tanyai para rasul. Walanaqussanna alaihim bi'ilm, dan sungguh akan kami kisahkan kepada mereka dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan sungguh kami tidak pernah jauh dari mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 8, la yas'alad sadiqina an sidqihim. Sungguh orang-orang yang jujur akan ditanyai tentang kejujurannya. Fa'idha su'ila sadiqun wa husibu ala sidqihim famadhan bil kadhibin. Maka seandainya orang-orang yang jujur pun ditanyai dan dihisab atas kejujurannya, maka bagaimana kiranya dengan para pendusta? Qala maqatil yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian dari mereka, likai yas'alullah as-sadiqun, agar nanti Allah menanyai orang-orang yang jujur. Yakni yang dimaksud as-sadiqun di sini yaitu an-nabiyyin, yakni an-nabiyyin antablighi risalah, yaitu para nabi akan ditanyai tentang penyampaian risalah. Waqala Mujahid, dan Mujahid berkata, yus'alul muballighin, yas'alu al-muballighin al-mu'din anirusul. Allah akan menanyai para muballigh, yaitu mereka-mereka yang menyampaikan dari para rasul, yakni hal balagu anhum kama yas'alur rusula hal balagu anillahi ta'ala. Apakah mereka telah menyampaikan dari para rasul sebagaimana para rasul itu nanti akan ditanyai, apakah para rasul telah menyampaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tahqiq, adapun tahqiqnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, anal ayah tatanawwal hada wa hada. Sungguh ayat ini mencakup yang ini maupun yang itu. Yaitu apa yang diucapkan Maqatin maupun yang diucapkan Mujahid. Fas-sadiqun hum ar-rusul wal muballighuna anhum. Maka yang dimaksud as-sadiqun ada para rasul dan juga orang-orang yang menyampaikan dari para rasul. Orang-orang yang menyampaikan, para mubaligh, yang mereka itu menyampaikan perkara-perkara yang itu dibawa oleh para rasul. Fayus'al ar-rusulu an tablighi risalatihi. Maka para rasul, mereka akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas penyampaian risalah. Wa yas'al al-muballighin anhum an tablighi ma balaghathum ar-rusul. Adapun para muballigh, mereka pun akan ditanyai tentang penyampaian apa yang telah sampai kepada mereka dari para rasul. Thumma yas'alu alladhina balaghathum risalah mada ajabul mursalin. Kemudian Allah pun akan bertanya kepada orang-orang yang risalah itu telah sampai kepada mereka, apa yang telah mereka ijabai, apa yang mereka telah mereka sambut dari seruan para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yawma yunadihim, dan hari di mana Allah akan menyeru kepada mereka, fayaqulu madza ajabtumul mursalin, maka Allah pun akan berfirman, apa yang telah kalian sambut dari para rasul. Qala Qatadah, Qatadah berkata, kalimatani yus'al anhuma al-awwalun wal akhirun. Dua kalimat. Di mana orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian ibadai dan apa yang kalian sambut dari para rasul. Fayus'al al-ma'bud anil ma'bud wa anil ibadah. Maka mereka pun akan ditanyai tentang sesembahan dan tentang ibadah yang mereka lakukan. Tentang siapa sesembahan mereka, siapa yang mereka ibadai, dan bagaimana mereka beribadah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanyai, sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Qala Muhammad bin Jarir, berkata Muhammad bin Jarir, yaqulullah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, thumma layas'alannakumullah azza wa jal anil na'im. alladzi kuntum fihi fid dunya. Kemudian Allah akan menanyai kalian tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian berada di dalamnya ketika di dunia. Mada amiltum fi, apa yang kalian amalkan dalam kenikmatan itu? Min aina dakhaltum ilaih, dari mana kalian bisa masuk pada kenikmatan itu? Wa fima asabtumuh, dan pada perkara-perkara apa kalian curahkan kenikmatan itu? Wa madza amiltum bihi, dan apa yang telah kalian amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, innallaha sa'il kulli 'abdin, sungguh Allah akan menanyai tiap-tiap hamba. Amma istauda'ahu min ni'matihi wa haqqihi, tentang apa yang telah Allah titipkan pada tiap-tiap hamba, itu yang berupa kenikmatan-kenikmatan dan hak-hak Allah. Fanna'im al-mas'ul anhu naw'an, kenikmatan yang itu akan dimintai pertanggungjawaban, yang itu akan ditanyakan, ada dua macam. Nau ukhida min hillih wassurifa fi haqqih, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang diambil dengan kehalalannya, diambil dari kehalalannya dan dimanfaatkan, dipergunakan dalam hak-hak Allah. Fa yus'al an syukrih, maka orang pun akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban tentang kesyukurannya. Kenikmatan yang dia dapatkan dengan cara yang halal dan yang telah dia manfaatkan pada hak Allah, itu pun akan ditanyai, akan ditanyakan. Itu tentang bagaimana dia mensyukuri semuanya itu. Wa nau ukhida bi ghairi hillih wa surifa fi ghairi haqqih. Yang kedua, yaitu kenikmatan yang diambil tanpa kehalalan dan dihabiskan, dimanfaatkan, dipergunakan, tidak di dalam hak Allah tabaraka wa ta'ala. Fayus'al an mustakhrijihi wa musarrifihi wa musarrafihi, akan ditanya tentang kemana itu dikeluarkan, kemana itu dihabiskan. Fa idza kana al-'abd mas'ul wa muhasaban 'ala kulli syai' hatta 'ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi, maka perhatikan, ketika seorang hamba itu ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, dihisab atas segala sesuatu, sampai-sampai atas pendengarannya, atas penglihatannya, atas kalbunya. Kama qala ta'ala, sebenarnya firman Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, sungguh pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau demikian keadaan seorang hamba, fahuwa haqiq ayuhasiba nafsah qabla ayuna qashal hisab, maka sudah sepantasnya untuk tiap-tiap hamba itu melakukan muhasabah sebelum nanti dia mengalami hisab. Wa qad dalla ala wujubi muhasabati nafs qawlu ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan wajibnya muhasabah, itu dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tandur nafsum ma qaddamat lighat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya tiap-tiap jiwa melihat apa yang telah lalu, apa yang telah dia persiapkan untuk esok hari. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, liyandura ahadukum ma qaddama li yaumil qiyamah minal amal. Tiap-tiap kalian hendaknya melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat. Yaitu yang berupa amalan-amalan. Aminas salihat allati tunji. Apakah amalan yang telah dia lakukan, yang telah dia persiapkan, ada amalan-amalan saleh yang akan menyelamatkannya? Au amis sayyiat allati tubiquh. Atau amalan-amalan keburukan yang justru akan menyengsarakan dirinya. Qala Qatadah. Qatadah berkata, ma zala rabbukum yuqarribus sa'ah hatta ja'alaha qad. Allah Subhanahu wa taala terus mendekatkan hari kiamat hingga Allah jadikan itu seakan-akan esok hari. Bermaksud, ada maksud dari semua penjelasan ini, anna salahal qalbi bi muhasabati nafs, bahwasanya kesalehan qalbu dengan melakukan muhasabah, introspeksi, mawas diri, mengkoreksi diri. Wa fasaduhu bi ihmaliha wa istirsal ma'aha. Adapun kerusakan kalbu ada dengan menganggap remeh muhasabah ini dan membiarkan, melepaskan nafsu itu begitu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.